Maka ketika ini tidak boleh, maka itu menunjukkan bahwasanya itu tidak majas, bukan hakiki. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, jika ada seorang musyrik yang minta perlindungan, maka lindunglah dia sampai dia mendengar firman Allah. Walaupun dia si musyrik itu tidak mendengar firman Allah langsung dari Allah, namun mendengarnya dari mubalighihi yang menyampaikan, yaitu sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Maka ayat ini Al-Maidah atau ayat yang ke-6 dalil tidak benarnya ucapan orang yang mengatakan bahwasanya al-masmu', apa yang kita dengar adalah ungkapan dari firman Allah. Wa laisa huwa kalamullah, dan bukan pula dia firman Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman hatta yasma' kalamullah, sampai dia mendengar firman Allah. Allah tidak mengatakan hatta yasma'a, sampai dia mendengar ibarah ungkapan dari firman Allah. Dan kaidah mengatakan al-aslu al-haqiqatu, hukum asal kalimat adalah makna hakiki. Dan boleh dimaknai majas kecuali dengan alasan. Maka siapa yang mengatakan apa yang tertulis di mushaf adalah ungkapan firman Allah atau cerita menceritakan tentang firman Allah, artinya tidak ada di dalamnya kalamullah, maka dia telah menyelisih Quran sunnah dan ijma' salaful ummah, dan cukuplah itu sebagai kesesatan. Catatan kaki dua. Sami'ahu Jibrilu minallahi wa anzalahu Jibrilu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ahu minhu summa sami'ahu sahabatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kata man ba'dahum wa ba'du salimiyati khalifu hada wa qalu bala nasma'ul Qur'ana minallahi la min qari fal qari'u idha qara'aku wa sami'nahu fa hada sautu masmu'u wa sautul qadimu sautul bari la qari'i lakina jumhuru haulahi salimiyati wajami ul Apolai Firotun Yarutuna Hadal Qawla Wallahul Muwafiqul Lissawad. Naam, fa'inna Al-Quran Al-Quran didengar oleh Jibril dari Allah. Nanti Jibril menurunkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mendengarnya dari Jibril. Kemudian saat mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada demikian man orang setelah mereka. Sebagian sekte Salimiyah menyelisih hal ini. Mereka mengatakan bahkan kita mendengar Al-Qur'an dari Allah, bukan dari pembaca. Falqari, maka pembaca Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an dan kita mendengarnya, maka suara yang terdengar adalah suara Allah Al-Qadim. Suara Allah Al-Qadim, sautul bari, suaranya Allah, bukan suara pembaca. Akan tetapi mayoritas sekte Salimiyah dan semua orang yang berakal tentu menolak pendapat ini. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Kemudian catatan kaki tiga. بين الحكاية والعبارة أن الحكاية يراد بها ما يماثل الشيء كما تقول حكيت الحديث بعينه أي أنك حكيته مطابقا للأصل تماما وبهذا القول قالت الكلابية وهو مردود لقول الله تعالى قل إن استمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله Wa amal ibaratu fala tastalzimu mutabaqatul muhkah wal asli. Kamu nu'abiru amma fi nafsil akhrasi idha fahimna muradahu. Wa bihada qalatil asyairatu wa huwa batilun lima sabata anna Jibrilah sami'ahu min rabbil alaminah. Apa beda antara hikayah an kalamillah dan ibarah an kalamillah? Sehingga nanti dari perbedaan ini kita bisa cari apa terjemah yang pas ke bahasa Indonesia untuk dua diksi ini. Apakah ibarat itu bisa kita ungkapkan penerjemahan atau bisa kita terjemahkan dengan menerjemahkan firman Allah? Maka mana yang pas? Mengungkapkan itu apa maksud mengungkapkan itu? Menerjemahkan, menyadu. Nah, maka kita lihat beda hikayah dengan ibarah. Innal hikayah, maka hikayah yuradu biha, maksudnya yuradu biha, yang dimaksud biha dengan hikayah adalah ma yumathilu syai'a, yang sama persis dengan yang ditiru. Ini sama persis dengan yang ditiru. Contohnya dalam bahasa Arab, haqaitul haditha bi'ainihi. Saya menghikayahkan perkataan itu sama persis. Artinya, Anda menceritakannya, menghikayahkannya, mutabiqan, yang itu cocok lil asli dengan aslinya, tamamat 100%. Maka teks Al-Quran adalah hikayah al-kalamillah, adalah keyakinan kullabiyah. Wa martudun, ini adalah satu hal yang tertolak berdasarkan firman Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang bisa mendatangkan sesuatu yang semisal sama persis dengan Al-Quran. Katakanlah seandainya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran ini, mereka tidak bisa mendatangkannya. Sedangkan ibarah itu tidak mengharuskan kesamaan dengan al-muhka, dengan yang dicontoh, dan sama dengan asalnya. Contoh ibarah adalah kita mengibarahkan ma fi nafsil akhras, apa yang ada di hati orang yang bisu jika kita faham maksudnya. Dan teks Al-Quran adalah ibarah an-kalamillah adalah pendapat Asy'ariyah. Ini satu hal yang batil. Lima sahabat karena telah terbukti bahasa Jibril mendengar langsung Al-Quran dari Rabbil Alamin. Itu beda hikayah dan ibarah. Jika demikian, ada tidak padanan yang pas atau mendekati pas di bahasa Indonesia? Menyalin, salinan. Salinan ya. Salinan sama persis ya. Iya. Tak cukup. Kalau salinan sama persis. Ya, tapi kayaknya bukan itu, Ustaz. Ada yang kutipan. Bukan. Saya lupa istilahnya. Itu kan bukan. Jadi ada memang peristiwanya nyata terus kemudian di apa sih? Biasanya di fiksi-fiksi itu, Ustaz. Ada satu diksi yang menggambarkan itu. Menggambarkan gimana, Pak? Jadi kan mencontoh dari apa yang ada yang asli, tapi kemudian di ini kan dipindah. Iya, ini pelakunya beda, tapi sama persis dengan aslinya. Iya. Menyalin nggak? Ya, bisa menyalin, tapi kayaknya kurang tepat. Ada yang lebih tepat lagi, cuma lupa. Ada yang lebih tepat. Oh. Ada yang lebih tepat. Nanti ditunggu, Pak. Apa diksinya? Menyalin, ya. Di sini kan berarti ibaratun an kalamillah ini sama hikayat tu kalamillah berarti diingkari, Ustaz. Maksudnya apa sisi itunya apa pendapat seperti itu batil? Iya batil semua. Cuma kalau kita mau ngomong pakai bahasa Indonesia, mau mengungkapkan apa perbedaan antara kulabiyah apa apa ne asairah dengan kulabiyah itu bahasa Indonesia bisa menjelaskan enggak? Atau kita harus ya cuma pakai ungkapan Arab kemudian setelah itu kita kasih footnote yang dimaksud dengan hikayah dan demikian-demikian, yang dimaksud ibarah adalah demikian dan demikian. Ya, kalau bahasa Indonesia tidak ada, tidak bisa mewakili, ya kita kutip teks Arabnya, kemudian nanti ada penjelasan. Nih ada penjelasan. Kalau di bahasa Indonesia ada yang mewakili, kan berarti kita bisa meninggalkan teks apa redaksi bahasa Arab yang kita ganti dengan bahasa Indonesia dan orang Indonesia mafhum. Itu menyatu mungkin saya harus menyatu beda pak nggak sama malah kalau menyatu itu kalau kan ada terjemah dan ada menyatu menerjemahkan dan menyatu kalau itu malah lebih mendekati asli menerjemah kalau menyatu itu bisa dirombak iya menyatu dan itu kan nanti kalau dia tidak bilang kalau itu menyadur kan nanti jadi plagiasi itu. Ini kasus yang dialami oleh Hamka nanti dituduh Hamka kan kena tuduhan plagiasi di novel Kafal Panderwijk karena itu saduran dianggap sama sebab peneliti itu saduran dari apa pak novel bahasa Inggris apa pak? Hah? Apa? Tetapi kan belakangan ada ini ada novel Prancis atau apa itu disadur sama Hamka jadi tenggelamnya kapal Van der Witt. Tapi Hamka nggak ngomong kali ini saduran. Jadi ini dapat stempel plagiasi. Nah, kalau ini kan menyadur, nah, itu ya maknanya pesannya sama, namun bahasanya berbeda. Boleh jadi susunannya dibedakan, babnya dirombak. Yang semula bab satu jadikan bab dua, bab dua ditambahkan jadi bab satu, namun isinya itu menyadur. Menyalin tadi mungkin yang agak mirip untuk apa hikayah ya. Menyalin salinan kalau mengutip itu sama dengan menyalin sama sudah cuma kita ambil kutipan aja sama persis ya. Kalau mengutip itu tidak ada kegiatan si pengutip kecuali kayak deskripsi itu mengutip nanti yang dikutip itu tetap punyanya kutipan itu sebagian aja yang diambil. Iya. Kutipan sebagian. Kalau apa? Yang diingkari di ayat kan membuat yang sama persis. Sama persis ya. Kalau menyalin kan berarti dia sama persis. Sama persis enggak? Kalau persis dia enggak membuat enggak yang ya. Yang sama dia enggak membuat yang baru gitu semuanya. Iya. Cuma dia apa? Ya memindahkan saja. Yang diingkari di ayat kan apa membuat yang sama persis dengan Al-Qur'an. Dalilnya apa pengingkaran hikayat kan dengan ayat tersebut. Kalau menyalin kan berarti cuma memindahkan yang di situ terus dipindahkan ke sini gitu. Kalau apa pentakliknya kan apa mendalili penolakan hikayat dengan ayat apa membuat makhluk bisa membuat sesuatu yang semisal ya karena di hikayat itu Jibril dalam hal ini membuat sesuatu yang semisal bahasa Tuhan bisa bahasa Tuhan beda dengan tidak bahasanya tidak tidak kemudian ada teksnya, tidak ada redaksinya. Kemudian dibahasakan oleh Jibril

ibawaan kalamillah. Nah, itu ibawa kalamillah bisa kita ganti dengan menerjemahkan apa yang jadi firman Allah. Artinya tidak maksimal. Kalau yang sampai hikayat, tidak bisa. Nah, mungkin hikayat itu meniru, menirukan firman Allah, meniru. Meniru itu kan perbuatan, perbuatan si peniru. Kalau meniru sesuatu yang ditiru berarti sudah jelas. Hah? Kalau meniru kan berarti ada sesuatu yang sudah jelas. Iya, itu sudah jelas. Kalau kalam nafsu itu sudah jelas, ada, jelas. Terus tadi diterjemahkan, tapi terjemahannya maksimal. Diterjemahkan, tapi penerjemahannya maksimal. Itu hikayah. Diterjemahkan, terjemahannya terjemah maksimal. Meniru. Karena kalamullah, kalam nafsu itu jelas ada gitu. Ada di situ makna. Nah, itu pesannya ada. Cuma kemudian sekarang dibahasakan lain, karena itu bahasanya bukan bahasa Arab. Bahasanya kata orang ya, kata bebasnya bahasa Tuhan. Meniru dengan beda bahasa ya. Hah? Meniru tapi dengan beda bahasa tapi. Iya. Karena dalilnya ini tadi kan enggak bisa membuat yang semisal. Iya. Kan kalau meniru dalam artian sama bahasanya kan cuma menjiplak, berarti meniru dengan membuat sesuatu yang baru, tapi meniru dengan bahasa lain kayak enggak. Kalau yang dalam bahasa Arab tetap enggak bisa mereka meniru Al-Qur'an gitu. Apa meniru dengan bahasa yang lain walaupun dengan bahasa Arab pun tetap enggak bisa gitu. Bukan maksudnya meniru bahasa Tuhan sama tadi. Oh. Meniru kan kalau meniru itu kalau yang kita tangkap ada sesuatu yang misalnya ini kita tiru sama persis kan. Nah, kalau tadi itu kan bahasa Tuhan kita enggak tahu. Bahasa Tuhan itu cuma mengandung pesan namun tidak mengandung teks. Kalam nafsi. Iya, kalam nafsi. Bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan itu cuma muatannya pesan, ma'ani. Artinya kalau Jibril meniru mestinya bentuknya sama seperti itu kan. Ketika dia wujudnya kemudian teks Al-Qur'an berarti ya kurang cocok kalau dikatakan meniru. Menurut enggak cocok. Kalau ini menerjemah, iya kan ini menerjemah, ada menerjemah sifatnya letter lux kan, ada menerjemah bermakna. Mungkin kayak itu menerjemah yang letter lux ya. Ya, kemudian ibarah itu menerjemah yang bermakna. Mungkin. Ya mungkin juga. Kalau kemudian apa sisi kemudian kemampuannya itu sama persis ya, ya meskipun nggak maksimal ya ada diksinya ya bisa di tadi meniru atau menjiplak ya, meskipun ya nggak bisa maksimal tapi ya ada semangat untuk kemudian itu artinya sama persis ya. Itu ya agak terwakili dengan menjiplak atau kemudian meniru. Ini cuma untuk menonjolkan samanya. Kalau hikayah sendiri dalam bahasa Indonesia kan artinya apa? Cerita. Beda juga ya. Hikayah itu dalam bahasa Arab misalnya ada orang jalannya pincang. Terus saya tiru sama persis dengan gaya dia pincangnya, sehingga orang tidak bisa, orang akan melihat pincang saya itu sama persis dengan pincangnya dia. Itu namanya hikayah. Dan bahasa. Dan bahasa Indonesia itu diartikan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang cerita undang-undang dan sisi. Iya, iya. Bahasa Indonesia. Lebih luas lagi kan, mas. Lebih luas kan menghikayatkan. Menceritakan. Ini, kalau bisa juga pakai bahasa itu, tapi maksudnya ini. Hikayah yang dipakai di sini, tadi bisa kemudian menghikayahkan ucapan, bisa menghikayahkan perbuatan. Tadi kan hakai itu al hadisah menghikayahkan perbuatan, perkataan.

Asy'ariyah itu lengkapnya, namanya, gelarannya adalah Jahmiyah Sifatiyah. Jahmiyah yang masih mengakui sifat. Karena Jahmiyah, karena Jahmiyah, dan yang dimaksudkan adalah Mu'tazilah, dan selain Mu'tazilah mereka mengatakan maksudnya Allah menciptakan firman di satu tempat. Lalu firman itu berbeda muncul dari tempat itu. Maka salaf mengatakan supaya menyelisihi Mu'tazilah, minhu bada', ay minhu bada'a. Dari Allah bada'a berawalnya kalam, ay huwa al-mutakallimu bihi. Maksudnya Allah betul-betul yang memfirmankannya. Faminhu, maka dari Allah bada' muncul dan berawal, bukan dari sebagian makhluk. Yang dalam bahasa Al-Quran turun dari Allah. Tanzilul kitabi, Allah menurunkan Al-Kitab, minallahi, dari Allah. Turun dari Allah itu artinya Allah memfirmankannya. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetaplah perkataan dariku. Ya, artinya Allah berkata-kata. Kul nazal Ruhul Kudus, diperturun oleh Ruhul Kudus, turun mirabbika, dari Tuhanmu. Turun dari Rabb, artinya Allah berfirman bilhaq, dengan benar. Wa ilaihi yaud, dan hanya kepada, dan kepada Allah itu kembali. Artinya Al-Quran akan yufa, diangkat dan dilangkan dari dada, dari mushaf, sehingga tidak tersisa di dada satupun ayat. Demikian juga tidaklah tersisa di mushaf sebagaimana terdapat dalam sejumlah atsar. Ya, kama jaa dzalika fi iddatil atsar, sebagaimana terdapat dalam sejarah riwayat. Saya bacakan. Lihat, ini ada yang marfu, ada yang mauquf, ada yang maqtu. Marfu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain dari Hudzaifah marfu'an. Wifi disebutkan wa la yasri, sungguh berjalan pada kitab Allah azza wa jalla pada satu malam sehingga tidaklah tersisa di muka bumi satupun ayat. Kalau Al-Hafidh, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan sanadnya kuat. Samuqbil mengatakan ada hadisun sahihun, rijalu-rijalu sahih, kecuali gurunya Ibnu Majah, Ali Ibn Muhammad, dia namanya Ali Ibn Muhammad At-Tanafisi, bahwa thiqah. Intah dari sekian dari kitabnya Samuqbil, As-Sahih Al-Musnad, pas di bab Musnad Hudzaifah bin Yaman. Jika dinasar oleh Al-Albani di Sahihah. Waja'aha dan makna, pesan yang sama terdapat dari Mu'ad bin Jabal. Syuuti di Adur Al-Mangthur mengatakan, diriwayatkan, dikeluarkan oleh Aidailami dan Musnad Firdaus dari Mu'ad bin Jabal. Kalau Mu'ad mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, ati'uni madumtu baina adhurikum. Taatilah aku selama aku masih ada di tengah-tengah kalian. Maka jika dahabtu, aku telah pergi, itu mati, alaikum bikitabillah, pegangilah kitabullah. Yakinlah halalnya apa yang halal dalam Al-Quran dan haramnya yang haram. Sini akan datang pada manusia satu masa, di

sebagaimana dalam Majmu' Zawaid. Pakal dan penulis Majmu' Zawaid mengatakan bahwa poinnya tertolak sahih selain Syadat Ibn Makil dan dia thiqah. Al-Hafidz Ibn setelah menyebutkan hadis Tabarani mengatakan sanadnya sahih, akan tapi mauquf. Aku katakan Syadat Ibn Makil adalah majlul hal. Wa anhu, beliau punya murid Syadat Ibn Makil ini, di antara muridnya adalah Abdul Aziz Ibn Rafi dan Al-Musa Ibn Rafi. Wa rawa, dan sedangkan beliau Syadat Ibn Makil rawa'an, mengambil hadis dari Ibn Mas'ud saja. Wa hakata, dan demikian hakama alaihi Syekhuna Syekh Mubil memfonis hadis ini sebagaimana ditatabu'at ala mustadrak. Lakin al-athar faja'a an turukin ukha, al-athar ini terdapat dari jalur-jalur yang lain dan tidak ada satu pun jalur kecuali ada pembicaraannya. Akan tetapi secara kolektif bisa kita katakan naik ke derajat hasan, dan hadis ini telah dinilai, hadis mauquf ini telah dinilai hasan oleh Ibnu Jauzi di Zadul Al-Masir. Kemudian faedah, Ibnu Jauzi mengatakan setelah menyebutkan atau Ibnu Mas'ud, waradda Abu Sulaiman, dan Abu Sulaiman Ad-Dimashqi menolak keabsahan hadis ini biqaulihi, dengan alasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan mencabut ilmu intizaan dengan tiba-tiba. Maka kita katakan hadis Ibnu Mas'ud dilihatkan dari sejumlah jalur yang kualitasnya hasan, maka bisa kita kompromikan dengan kita katakan dimungkinkan. Pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksudkan dengan ilmu adalah selain Al-Qur'an. Karena ilmu ma yazalu terus menerus, yang kau itu hilang hatta yakuna, sehingga terjadilah penghilangan Al-Qur'an di akhir zaman. Demikian kompromi dari penulis Zadul Masir Ibnu Jauzi. Nah, kemudian kembali ke atas bila kaifiyatin. Qawluhu bila kaifiyatin ay la tu'rafu kaifiyatun takallamu bihi, takallamahu bihi. Qawlan takallumihi bihi. La tu'rafu kaifiyatu takallumihi bihi. Qawlan laysa bil majazi. وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك فسمعه الملك جبرائيل من الله وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك وقرأه على الناس من الملك وقرأه على الناس قال تعالى وقرآنا خرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. نعم. بلا كيفيتين artinya la tu'raf, tidaklah diketahui tata cara-cara Allah memfirmankan Al-Quran. Ada tata caranya, ada kaifiahnya, cuma kita tidak tahu. Kaulan, dan firman Allah itu adalah betul-betul Allah firmankan, laisa bil majaz, tidak majas. Wa anzalahu, dan Allah turunkan kepada Rasulnya wahyan sebagai wahyu. Artinya Allah turunkan kepada Rasulnya melalui lisan malaikat. Fasami'ahu malakul Jibril, maka malaikat Jibril mendengar Al-Quran dari Allah. Kemudian sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar Al-Quran dari malaikat. Kemudian Rasul membacakannya kepada manusia. Kita lihat catatan kaki satu. Qala Syekhul Islam, wa man qala inna Jibra'il akhadahu ya'ni al-Qur'ana 'an kitabi wa lam yasma'hu min Allah fa huwa batilun min wujuhin. Inna Allah subhanahu kataba at-Taurata li Musa bi yadihi fa banu Israil akhadhu kalamahu min al-kitabi alladhi katabahu wa Muhammadun عن جبريل عن الكتاب فهم أعلى بدرجة من قال أنه إنه ألقى إلى جبريل إنه ألقي إلى جبريل لا

Wabillahi taufik. Ya demikian. Sallallahu alaihi wa sallam.